Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam penjelasan tafsir surat Al-Baqarah. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari ayat yang ke-147. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-148. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan bagi setiap umat itu ada kiblatnya tersendiri yang umat tersebut menghadap ke arahnya ketika beribadah. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah kalian untuk melakukan khairat, kebaikan-kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kalian semua nanti, yaitu pada hari kiamat. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Qala asy-syekh al-allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat di atas. Walikullin wijhatun huwa muwalliha, ay kullu ahli dinin wa millatin lahu wijhatun yatawajjahu ilaiha fi ibadatihi. Maknanya adalah setiap ahlu din wa millah, ya, setiap pemeluk agama, yaitu umat, setiap umat, ya, dari umat-umat sebelum kita, ya, mereka memiliki kiblat tersendiri yang mereka menghadap kepada kiblat tersebut dalam peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa sya'nu fi istiqbalil qiblah, dan bukanlah urusannya di sini sekedar menghadap ke kiblat ya, karena masing-masing umat punya kiblat tersendiri. Fa innahu minasy-syara'i allati tataghayyaru biha al-azminatu wal ahwal, karena kiblat itu termasuk syariat-syariat yang bisa berubah dengan na'am atau sesuai waktu dan keadaan. Umat-umat sebelum kita na'am ada yang kiblatnya na'am ke suatu tempat yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan. Umat setelahnya beda lagi kiblatnya, dan demikian seterusnya sampai pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal kiblat kaum muslimin adalah ke arah Baitul Maqdis. Naam. Kemudian Allah mansukh, Allah hapus ya. Naam, kiblat ke Baitul Maqdis diganti dan dirubah kiblat ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah di Mekah. Naam. Maka bukanlah urusannya sekedar menghadap kiblat. Karena kiblat termasuk syariat-syariat yang bisa berubah. Naam. Sesuai dengan zaman dan keadaan umat. Wa yadkhuluha nashu wa naqlu, dan urusan kiblat dimasuki padanya an-nashu wa naqlu. Ya. Atau urusan syariat itu bisa dimasuki an-nashu, penghapusan, wa naqlu, perubahan ya. Contohnya seperti perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, ini kan syariat, yaitu ibadah atau sholat menghadap ke kiblat. Awal kiblatnya kaum muslimin adalah ke Baitul Maqdis. Ini syariat. Ya. Kemudian Allah rubah. Nah, kiblat kaum muslimin menghadap ke Ka'bah. Nah, ke Masjidil Haram. Nah, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti perubahan tersebut. Ya, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga syariat-syariat itu kadang ada yang dimansukh, ada yang dihapus ya, ada yang dirubah. Nah. Yang demikian agar diketahui siapa yang benar-benar mengikuti rasulnya. Nah. Siapa yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di antara syariat adalah tentang kiblat, yang bisa dimansukh, dihapus, dan dirubah. Bahkan telah terjadi pada umat ini, yang awalnya kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke Ka'bah. Min jihatin ila jihah, itu bisa berubah dari satu arah ke arah yang lain. Sehingga dalam masalah ini urusannya bukan hanya sekedar menghadap kiblat. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kiblat, nah, urusannya dalam hal ini bukan hanya sekedar menghadap kiblat, walakinna sya'na kullal sya'ni, akan tetapi yang terpenting intinya dari penetapan kiblat tersebut fi fimtithali ta'atillah wa taqarrubi ilaih wa talabiz zulfa indah. Nah, intinya adalah pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan meminta kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang terpenting, ya. Ini intinya. Nah. Jadi bukan hanya sekedar ketika ditetapkan kiblat ke sana. Nah. Bukan hanya sekedar na'am barakallahu fik urusannya menghadap kiblat, bukan. Tetapi sampai di mana seorang hamba atau umat ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya dari penetapan kiblat atau perubahan kiblat, ya, na'am, itu adalah intinya adalah fimtisali ta'atillah. Intinya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nah, wa taqarrub ilaihi, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, wa talabi zulfa indah, dan meminta kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya arah, ya, yang Allah perintahkan. Nah, yang intinya dari penetapan arah kiblat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga bukan seorang sholat menghadap Ka'bah itu kemudian menyembah Ka'bah, bukan. Ya, ini maksudnya, bukan itu. Nah, baik, dia beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Hanya saja dia menghadap ke arah Ka'bah karena ini perintah Allah. Ya. Nah, agar kaum muslimin satu arah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap umat ada arah kiblat tersendiri. Ya, dari umat-umat sebelum kita ada arah kiblat tersendiri. Nah, yang mereka menghadap ke kiblat tersebut. Maka inti daripada penetapan kiblat atau perubahan kiblat, na'am, adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Mana hamba-hamba Allah yang menjalankan ketaatan kepada Allah? Mana hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah Allah? Ya. Nah, ketika Allah perintahkan kiblat ke Baitul Maqdis misalkan, kemudian dirubah. Allah perintahkan untuk menghadap ketika sholat ke Ka'bah misalkan. Baik. Sehingga inti daripada apa ini istiqbalul kiblah, na'am, penetapan kiblat adalah dalam rangka mentaati Allah, menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha, dan inilah mentaati Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kedekatan di sisi Allah, inilah huwa unwanus sa'adati wa mansyurun wilayah. Nah, inilah tanda kebahagiaan, alamat kebahagiaan seorang hamba. Nah, tanda Allah Subhanahu wa taala menjadi wali baginya, pelindungnya. Nah, yang akan membelanya, yang akan menjaganya, ya, yang akan menjaminnya. Nah, ini ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ini alamat kebahagiaan. Wa huwa alladhi idza lam tattasif bihi an-nufus hasalat laha khasaratud dunya wal akhirah. Dan inilah yang apabila jiwa tidak bersifat dengannya, jiwa tidak mentaati Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, hasalat laha khasaratud dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika seseorang tidak bersifat dengan sifat ini, mentaati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, kerugian dunia tidak seberapa, ya. Namun kerugian di akhirat adalah kerugian, na'am, yang berat, ya. Kerugian yang besar, ya. Kama annaha idza tasafat bihi fahiya rabihatu 'alal haqiqah. Sebagaimana jika seseorang, ya, bersifat dengan sifat tersebut, ya, mentaati Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, jika dia bersifat dengan sifat tersebut, fahiya rabihatu 'alal haqiqah, ya, maka dia adalah seorang yang beruntung, jiwa yang beruntung secara hakiki. Wa hadza amrun muttafaqun alaih fi jami'i syara'i, dan ini adalah perkara yang disepakati pada seluruh na'am syariat-syariat, ya. Baik syariat umat terdahulu atau syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tersepakati. Yang mentaati Allah, yang menjalankan perintah Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, nah maka dialah yang beruntung secara hakiki. Dan sebaliknya, yang berlawanan dengan sifat tersebut, maka dia akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Ini perkara yang disepakati. Nah, pada semua syariat. Wa huwa alladhi khalaqallahu lahul khalqa. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluknya karenanya. Nah. Wa amarahum bihi, dan Allah perintahkan makhluknya untuk melakukan ini. Yaitu apa? Menjalankan perintah Allah, mentaati Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan Allah menciptakan makhluknya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Nah. Bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Ketika diperintahkan kiblat ke Ka'bah, nah, maka apa? Segera, nah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ditunda-tunda. Nah, wal amru bil istibaqi ila al khairati qadrun zaidun 'ala al amri bi fi'l al khairat. Perintah untuk berlomba-lomba, ya. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ini adalah qadrun zaid. Naam, kadar yang lebih, ya, dari sekedar perintah menjalankan atau perintah melaksanakan kebaikan. Ya. Nah, melaksanakan kebaikan bagus, ya. Dan ini yang Allah perintahkan. Nah, ada yang lebih bagus, berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Nah, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan ini qadrun zaid, kadar yang lebih, ya, dari sekedar memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Fa innal istibaqa ilaiha yatadammanu fi'laha wa takmilaha wa iqa'aha ala akmalil ahwal wal mubadarata ilaiha. Nah, dan berlomba dalam kebaikan, ya, berlomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini mencakup melaksanakannya, itu melaksanakan kebaikan tersebut, dan mencakup penyempurnaan dalam pelaksanaan kebaikan tersebut, yaitu dia melaksanakan kebaikan tersebut secara sempurna. Wa iqa'aha ala akmalil ahwal, dan dia mengerjakan kebaikan tersebut dengan kondisi yang paling sempurna. Nah, wal mubadarata ilaiha, dan dia bersegera. Nah, bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut. Ini makna berlomba-lomba. Itu melakukannya, na'am, kemudian menyempurnakannya, na'am, kemudian bersegera untuk melakukannya. Wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fa huwa sabiqu fil akhirati ilal jannat. Barang siapa yang berlomba-lomba, ya, na'am, bersegera di dunia ini untuk melakukan kebaikan, fahuwa sabiq, maka dialah yang akan, na'am, bersegera di akhirat untuk masuk ke dalam jannah. Na'am. Barang siapa yang berlomba-lomba, ya, dalam kebaikan di dunia ini, ya, maka dialah yang menang di akhirat nanti. Dialah yang menang di akhirat nanti, yaitu menang dengan masuk ke dalam jannah. Fasabiquna a'lal khalqi darajatan. Maka orang yang sabiqun, orang yang bersegera dan bergegas dalam kebaikan, ya, mereka adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Allah perintahkan, fastabiqul khairat. Nah. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wal khairatu tashmalu jami'al faraid wan nawafil. Dan kebaikan-kebaikan itu mencakup seluruh amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Nah, jadi bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang wajib dan kebaikan yang sunnah. Amalan-amalan yang wajib atau amalan-amalan yang sunnah. Min sholatin, baik itu amalan sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Bersegeralah kalian untuk melakukan ini semua. Wasiyamin, ada amalan puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wazakawat, dan juga zakat atau sodakoh. Ada sodakoh wajib, yaitu zakat. Ada sodakoh sunnah. Wahajjin wa umratin. Kemudian ada amalan haji, ada amalan umroh, ya. Ada haji yang wajib, ada haji yang sunnah, ada umroh yang wajib, ada yang umroh yang sunnah. Yang wajib adalah sekali dalam seumur hidup, ya. Selebihnya adalah sunnah. Nah. Wajihadin, ada amalan jihad, bersegera dalam melakukan na'am amalan jihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa naf'in muta'addin wa qasirin. Demikian pula na'am yang kebaikan, ya, di antaranya juga adalah naf', ya, memberikan manfaat, ya, atau manfaat yang kebaikannya dirasakan oleh orang lain, atau manfaat yang hanya na'am dirasakan oleh diri sendiri. Nah, jadi kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, atau kebaikan yang hanya di na'am rasakan oleh diri sendiri. Nah, sehingga al-khairat, kebaikan-kebaikan itu mencakup semua ini, mencakup amalan wajib dan amalan sunnah, ya. Nah, kemudian walamma kana aqwa ma yahussu nufus ilal musara'ati ilal khair wa yunashituha ma rattaballahu 'alaiha min ats-tsawab. Dan ketika perkara yang paling mendorong jiwa untuk bersegera melakukan kebaikan, ya, dan menjadikan jiwa semangat untuk melakukan kebaikan tersebut, ya, adalah pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Nah, jadi ketika perkara yang paling kuat atau paling mendorong jiwa untuk bersegera kepada kebaikan dan semangat untuk melakukannya, adalah pahala, ya. Ketika yang paling memotivasi jiwa untuk melakukan kebaikan adalah pahala yang Allah siapkan. Faqal, maka Allah berfirman, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ya. Dimanapun kalian berada, yang di sana, yang di sini, ya. Naam, ya'ti bikumullahu jami'an, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat nanti. Yang pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Nah, inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu untuk mengumpulkan semua manusia di hari kiamat nanti, kemudian membalas masing-masing orang sesuai dengan amalannya. Fayajma'ukum liyaumil qiyamati biqudratih, maka Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat nanti dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujazi kulla amilin bi'amalih, maka Allah akan membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina ijtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam surah An-Najm ayat 31 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu," agar Allah membalas orang-orang yang berbuat sayyi'ah, orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Naam, Allah balas terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Kejelekan dibalas dengan kejelekan. "Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna," dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan husna, dengan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang berbuat ihsan yang nanti balasannya adalah jannah? "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lama," mereka adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, kesyirikan, kebid'ahan dan dosa-dosa besar yang lainnya. "Wal fawahish," dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, zina ini dan itu, ya, dari perbuatan-perbuatan keji yang kotor. "Illal lamam," kecuali dosa-dosa kecil. Mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar, menjaga dan memelihara diri mereka dari dosa-dosa besar, ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Walaupun terkadang mereka masih melakukan dosa kecil, ya, tapi tidak dilakukan secara terus-menerus, karena mereka adalah orang-orang yang pandai menjaga diri mereka. Kadang mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil, tetapi dosa-dosa kecil terhapus dengan kebaikan-kebaikan mereka. "Innal hasanat yudhibna sayyiat," kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah," dan Rabbmu itu luas ampunannya. Artinya dosa-dosa kecil yang dilakukan tadi Allah Subhanahu wa taala hapus dengan amalan-amalan soleh yang telah mereka kerjakan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan." Ini perintah dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jiwa ini akan termotivasi, terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dengan pahala, ya, ketika jiwa ini akan termotivasi, karena sebab ada pahala yang Allah janjikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina matakunu yati bikumullahu jami'an," dimanapun kalian berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kalian semua. Itu pada hari kiamat, yang nanti masing-masing kita akan diberi balasan sesuai dengan amalan-amalan kita masing-masing. Orang yang berbuat asa'u, berbuat jelek, Allah balas dengan kejelekan. Orang yang berbuat ihsan, Allah balas dengan husna, Allah balas dengan jannah dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, "wa yastadillu bihadhihi al-ayah asy-syarifa 'ala al-ityan," atau "wa yastadillu bihadhihi al-ayati asy-syarifati 'ala al-ityan bi kulli fadilatin yattasifu biha al-'amal," dan berdalil dengan ayat ini atau ayat yang mulia ini untuk melakukan semua amalan-amalan, atau untuk melakukan atau mendapatkan semua keutamaan yang amalan tersifati dengannya. Jadi ayat ini motivasi bagi kita, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang banyak padanya keutamaan. Sholat, puasa, zakat, sedekah, umroh, haji, ini amalan-amalan yang banyak keutamaannya. Maka ayat di atas dalil, ya, dalil bagi kita, ya, agar kita memperbanyak amalan-amalan soleh yang banyak padanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kasolati fi awwali waqtiha, di antara amalan yang mengandung keutamaan-keutamaan yang besar adalah salat di awal waktu. Tidak menunda-nunda salat sampai keluar waktunya, tidak, tetapi salat di awal waktunya, bersegera, ya, mubadarah untuk melaksanakan sholat, ya. Itu sholat lima waktu, ya. Bersegera ketika mendengar azan, bersegera, ya. jangan adu tanggung. Nah, ya, pembeli lagi laris manis, ya, pembeli lagi banyak. Nah, kalau ditutup tokonya nanti ya, penghasilan berkurang, tanggung ini, ya, nanti ajalah. Nah, ya, akhirnya dia menunda-nunda sholatnya. Ya, sekarang terlambat, besok hampir keluar waktunya, besoknya lagi sudah keluar waktu sholat baru dia sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, maka sholat di awal waktunya ini merupakan na'am amalan yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan hamba-hambanya untuk melakukannya. Karena ini termasuk daripada al-istibaq fil khairat, bersegera atau berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, Wal mubadaratu ila ibra'i dhimmah. Contoh yang lain adalah bersegera untuk melepas na'am tanggungan, ya. Melepas tanggungan seperti minasiyam, tanggungan puasa misalkan. Ketika di Ramadan dia sakit, kemudian enggak bisa puasa sehingga dia harus mengqadha di hari-hari yang lain. Ketika sudah keluar Ramadan, bersegera untuk membayar qadha puasanya. Nah, semakin cepat, semakin bersegera, semakin bagus untuk terlepas dari tanggungan atau tanggung jawab yang ada padanya. Wal haj wal umrah, demikian pula bersegera untuk melakukan haji dan umrah ketika memiliki kemampuan. Nah, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan nunggu tua. Nah, tidak, ya. Ketika memiliki kemampuan untuk haji atau umrah, ya segera. Ini termasuk bentuk daripada istibaq fil khairat, berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Karena ini perintah Allah, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Wa ikhrajiz zakat, demikian pula mengeluarkan zakat segera, ya, ketika hartanya sudah sampai nisabnya, kemudian sudah genap 1 tahun, segera. Jangan nunggu nanti bulan Ramadan baru keluar zakatnya, zakat malnya, tidak. Segera, sekarang udah waktunya mengeluarkan, keluarkan. Ya, walaupun belum masuk bulan Ramadan, jangan menunda-nunda. Nah, walitian bisunanil ibadati wa adabiha, demikian pula melakukan sunnah-sunnah ibadah dan adab-adabnya. Ya, ada sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya, sodakoh-sodakoh sunnah dan yang lainnya dari berbagai macam amalan ibadah yang ketika kita melakukannya, nah, ini adalah keutamaan yang besar, nah, ya, bagi orang yang melakukannya. Nah, dan dia telah melakukan atau melaksanakan perintah Allah, fastabiqul khairat, untuk bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Falillahi ma ajma'aha wa anfa'aha min ayah. Nah, maka sungguh, ya, ayat ini betapa ringkasnya dan bermanfaatnya ayat ini. Ya, pendek ayatnya. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang ringkas, simpel tapi padat na'am maknanya dan sangat bermanfaat bagi kita. Nah. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Ayat yang ke-148, ya, dari surat Al-Baqarah. Nah. Baik. Dan walhamdulillah, ya, di na'am akhir-akhir ini atau saat ini, na'am, di sana ada kebaikan, ya, yang na'am menjadi kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Na'am. Yaitu walhamdulillah, ya, kita akan mengadakan program tebar majalah, ya, pembagian majalah gratis, ya, edisi yang kedua. Setelah edisi yang pertama, walhamdulillah, ya, berjalan dengan lancar. Edisi yang pertama kemarin, pembagian majalah gratis dengan tema majalah atau pembahasan majalahnya adalah tentang bahayanya komunisme. Nah, dan alhamdulillah sekarang kita masuk pada edisi yang kedua ya, dari edisi tebar majalah gratis ya. Nah, yang materinya atau pembahasannya adalah tentang bahayanya terorisme. Dibahas di dalamnya tentang terorisme. Nah, dan seperti yang kalian ketahui bahwasannya program tebar majalah ini adalah naam dengan dana swadaya ya, dari infak dan sedekah naam kaum muslimin naam yang mau berinfak atau bersedekah, yang kemudian kita belikan majalah tersebut ya, ya, yang insyaallah target kita khusus daerah Depok ini adalah 3000 eksemplar. Nah, 3000 eksemplar yang kemudian insyaallah akan kita bagikan ke instansi-instansi pemerintahan, kemudian ke NAM, TNI, Polri ya, kemudian ke dinas-dinas, kemudian ke kampus-kampus atau universitas, dan juga sampai ke sekolah-sekolahan. Nah, baik sekolah SMP atau sekolah SMA. Baik. Ini program yang besar ya. Naam, untuk membagikan majalah secara gratis agar memberikan pencerahan kepada kaum muslimin tentang bahayanya ini. Nah. Karena berapa banyak anak-anak muda terkecoh ya dengan penampilan-penampilan teroris ya. Nah, atau terkecoh ya dengan bujukan-bujukan kaum teroris ya, atau orang-orang khawarij ya. Nah, sehingga anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya ngaji, semangat-semangatnya ibadah ya, ketemunya sama khawarij. Nah, orang yang berpikiran khawarij kemudian dicekokin atau cuci otaknya ya dengan prinsip-prinsip khawarij atau prinsip-prinsip terorisme. Nah, sehingga ditanamkanlah ya tentang makna jihad yang tidak sebenarnya. Nah, menjelaskan tentang masalah jihad tetapi tidak sesuai dengan kitabullah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun banyak anak-anak muda yang terkecoh ya, sehingga enggak heran kalau yang melakukan pemboman di sana sini itu anak muda ya, yang dangkal keilmuannya ya. Suhunya di mana? Guru-gurunya sembunyi. Nah, ya. Nah, dia berkoar-koar, "Ayo surga." Ya. Nah, "Ayo surga, ayo surga." Kepada anak-anak muda. Kalau memang benar ya, itu melakukan bom bunuh diri untuk mendapatkan surga, kenapa enggak dia sendiri? Ya. Nah, malah dia merintah orang. Nah, anak-anak muda untuk melakukannya sementara dia sembunyi. Ya. Allahul musta'an. Baik. Maka untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dari bahaya khawarij ini, terorisme yang menyebar naam di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, yang mereka kadang berpura-pura ya. Berwajah banyak ya. Bertalawun, berwarna-warni. Nah, sehingga ketika mereka melakukan pengeboman di sana sini ya, pakaian apa yang mereka kenakan? Ya, pakaian jeans, pakaian biasa ketat kayak gitu ya. Nah, ngebom di sana. Giliran sudah tertangkap, ya. Nah, sudah sorot televisi, baru pakai jubah, pakai jenggot, ya. Nah, akhirnya yang kasihan adalah kaum muslimin. Akhirnya orang-orang yang pakai jenggot ikut kena. Akhirnya orang-orang yang pakai jubah ikut kena trauma manusia dengan orang-orang yang pakai jubah. Nah, ini, ya, Islam dirusak oleh orang-orang seperti ini. Nah. Taib, maka untuk memberikan pencerahan seperti ini dengan pencerahan yang benar naam terhadap masalah terorisme atau tentang orang-orang khawarij, maka kita akan mengadakan program tebar majalah gratis ya naam khusus bagi kita di wilayah Depok. Nah, yang insyaallah akan kita bagikan ke tempat yang sudah kita sebutkan tadi, ya, sebagaimana juga yang telah kita bagikan edisi pertama ke tempat-tempat tersebut. Walhamdulillah tanggapan masyarakat, tanggapan pemerintah, na'am, baik semuanya. Walhamdulillah sampai sebagian mereka ada yang mengirim tanda terima kasih atas apa yang na'am kita lakukan. Na'am. Yang mereka heran, ya. Na'am, katanya musola kecil kok bisa mengadakan program besar seperti ini. Karena kita kan pakai nama musola, ya. Nah, program Tebar Majalah yang diadakan oleh Musola An-Nur. Nah. Baik. Alhamdulillah, ya. Na'am, kebaikan-kebaikan banyak dan ini salah satunya, dan ini kesempatan bagi kita untuk na'am ikut andil dalam kebaikan tersebut. Nah. Ya, untuk ikut andil dalam kebaikan tersebut. Nah. Kita infakkan sebagian harta kita, na'am, untuk membagikan atau turut membagikan majalah secara gratis kepada kaum muslimin sehingga mereka faham, mengerti, ya, na'am, dengan agama ini. Faham dan mengerti dengan bahaya orang-orang khawarij atau orang-orang teroris. Nah, sehingga mereka akan menjaga anak-anak mereka, ya, dan menjaga keluarga mereka dari bahaya orang-orang yang na'am sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesempatan bagi kita untuk kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan kalau ada satu majalah yang kita infakkan, ya. Nah, kemudian dengan sebab satu majalah tersebut seseorang mendapat hidayah, ya. Ya subhanallah, apa pahalanya? Nah, khairun lahu min humrin na'am. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lak na'am min khumrin na'am. Seseorang atau satu orang mendapat hidayah karena sebab engkau, ya, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan yang paling mewah ketika itu. Nah, kalau sekarang apa yang paling mewah? Wallahu alam, ya, apa yang paling mewah sekarang, kendaraan apa? Kalau zaman dulu kendaraan paling mewah adalah unta merah. Nah, jadi seseorang mendapat hidayah karena sebab kita ngasih tahu atau kita ngasih majalah atau yang semisalnya, subhanallah. Nah, bisa menjadi sebab orang mendapat hidayah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kebaikan atau kesempatan yang baik ini. Nah, untuk kita ikut serta dalam hal na'am tebar majalah gratis kepada kaum muslimin. Nah, alhamdulillah sudah kita bentuk panitianya atau timnya, ya, baik tim yang menggalang dana atau yang lainnya. Na'am, silakan antum yang mau menyumbang, na'am, bisa melalui tim yang sudah kita tunjuk, ya. Na'am, atau bisa antum na'am menyimpan di kotak yang sudah disediakan, na'am, ya, untuk program tebar majalah gratis ini. Na'am. Baik. Dan jangan sampai kita na'am terluput, ya, dari kebaikan atau kesempatan yang baik ini. Nah, jangan sampai, ya. Kadang seseorang untuk perkara-perkara yang na'am khusus dirinya, wah, masya Allah. Nah, atau untuk kesenangan dirinya di dunia ini, masya Allah, dia loyal, ya. Nah, dia senang bakso, tiap hari beli bakso, masya Allah, ya. Dia senang makan ini, tiap hari beli itu, ya. Nah, ya, giliran na'am ada seruan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang satu majalah, ya, adalah harganya kurang lebih 5.000 rupiah, ya. Nah, kemudian dia enggan ataupun, ya, berat untuk mengeluarkannya. Nah, padahal ketika beli bakso, masya Allah, 10.000, 20.000 keluar. Giliran majalah, na'am, ya, masih loyo, masih lemes. Nah, Allahul musta'an. Yang demikian karena tadi mungkin enggak paham dengan ayat yang kita baca tadi. Apa ayat yang kita baca tadi? Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, bersegera, jangan ditunda-tunda. Nah, ya, alhamdulillah sampai pada detik ini dana yang masuk sudah berapa? Sampai 5 juta. Nah, kurang lebih sampai 5 juta. Nah, kurang lebihnya yang 4 juta ke atas. Masih kurang 10 juta lagi. Masih kurang 10 juta lagi. Nah, dan paling terakhir ya, Pak, waktu atau paling terakhir terkumpul dana ya adalah tanggal berapa? 27 April. Nah, karena tanggal 27 April kita harus sudah ngasih berita atau konfirmasi ke percetakan atau ke Naam ikhwah yang ada di Jogja yang Naam mengurusi masalah ini. Naam, sehingga mereka akan mencetak sesuai dengan apa yang telah dipesan ya oleh kaum muslimin, oleh ahlu sunnah. Nah, dan insyaallah untuk wilayah Depok kita pesan 3000 eksemplar. Nah, karena kita berkaca pada pemesanan pada edisi pertama, pemesanan edisi pertama kurang lebih 2800 eksemplar. Nah, sehingga karena apa ini angka 800 tanggung, kita genapkan jadi 3000 eksemplar. Nah, baik, yang rencananya insyaallah 3000 eksemplar ini akan datang di awal Ramadan. Awal Ramadan itu sudah sampai ke tempat kita, dan di bulan Ramadan ya, di awal Ramadan kita bekerja keras bahu-membahu untuk membagikan majalah tersebut, dan diusahakan selesai dibagi sebelum Lebaran. Nah, sebelum pada mudik sudah selesai dibagi. Nah, sehingga nanti mungkin yang Naam telah mendapatkan majalah tersebut ya, karena lagi libur ya, mudik ya, mungkin ada kesempatan untuk membaca. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebab kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, taib, silakan antum yang mau menyumbang ya, atau menyisihkan sebagian hartanya, menghubungi tim yang sudah ditunjuk. Nah, taib. Alhamdulillah pada malam yang lalu juga kita sudah rapat ya, sudah musyawarah tentang masalah ini. Nah, dan insyaallah setelah nanti majalah datang ya, kita juga akan rapat kembali atau musyawarah kembali tentang teknis dan pembagian tugas dalam pembagian majalah tersebut. Nah, taib, bagi antum ya, yang mungkin ada pesanan khusus, silakan ya, mungkin antum memiliki pesanan khusus ya, saya mau bagi ke keluarga-keluarga saya pesan 100 misalkan, saya pesan 200, naam, kemudian menyerahkan uangnya. Naam, harga satu majalah hanya 5000 rupiah. Naam, silakan yang mau melakukan pesanan khusus. Naam, sehingga nanti bisa jadi kita lebih dari 3000 eksemplar kalau ada pesanan khusus dari masing-masing ikhwan. Misalkan dia pengen bagi ke keluarganya, sanak saudaranya, semuanya dibagi ya, dari orang tuanya, kerabatnya, pamannya, semuanya dibagi, dikirim lewat JNE misalkan ya. Ini kebaikan dan merupakan bentuk silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi itu bukan sekedar datang ya ke kerabat, bukan. Silaturahmi itu bisa dengan telepon, menanya kabar, bisa dengan ngirim uang, bisa memberikan bantuan, apalagi ngasih nasihat dengan majalah atau ceramah-ceramah ya. Ini juga bentuk silaturahmi, menyambung tali kekerabatan. Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Naam. Taib, ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.